sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalilnya diantaranya surat Saba ayat 28, kemudian surat Al-A'raf ayat 158, dan ayat-ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yasma'u bi yahudi wa la nasrani thumma la yu'minu billadhi la yu'minu bi wa billadhi urji'tu bihi illa dakhalan nar. Tidaklah mendengarku seorang Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman denganku dan dengan apa yang aku bawa, maka melainkan ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membawa beberapa lembar dari kitab Taurat, lalu diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para nabi alaihimussalatu wassalam sudah diambil perjanjian dari mereka bahwa jika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang di antara para nabi tersebut masih hidup, maka wajib bagi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menolong membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi Isa alaihi salam ketika nanti di akhir zaman beliau turun dari langit membantu Imam Mahdi untuk merangi kejahatan dari Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan juga menegakkan keadilan di atas muka bumi, Nabi Isa alaihi salam salat di belakang Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian juga jin wajib untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, walladzina yaqulun inna ba'dhan nasi yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama kharaja al-Khadir an syari'ati Musa mawjudun. Sesungguhnya sebagian manusia dan orang-orang yang berpendapat bahwa sebagian manusia berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Nabi Khadir alaihi salam dari syariat Nabi Musa alaihi salam, mereka ini eksis keberadaannya. Wahum gulatus sufiyah, dan mereka adalah kaum ekstremis dari ahli tasawuf. Fahum yaqulun, maka mereka mengucapkan, inna sufiyah idza balagha martabatan minal ma'rifah billahi fa innahu laysa bihajatin ila ar-rasul li'annahu wasala ila Allah. Wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila al-awwam wa haula'i khawwas wa qad wasalu ila Allah wa laysa bihajatin ila rasul. Sesungguhnya para penganut tasawuf jika mereka sudah sampai kepada derajat ma'rifat kepada Allah, maka mereka tidak memerlukan keperluan mereka tidak memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang awam. Sedangkan mereka yang sudah sampai ma'rifat adalah orang-orang yang khusus yang telah benar-benar sampai kepada Allah, maka mereka tidak memerlukan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, dan mereka berpendapat, innana na'khudhu ilmana 'anillahi mubasharatan wa antum ta'khuduna 'ilmakum 'anil amwat mayyitin an mayyit ya'nun al ahadith wal asanid wa amma nahnu فَنَأْخُذُ عَنِ اللَّهِ كَذَا يَقُولُ. Mereka juga berpendapat bahwa sesungguhnya kami mengambil ilmu kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Mereka berpendapat kami mengambil ilmu kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sedangkan kalian, wahai orang-orang awam, mengambil ilmu kalian dari orang-orang yang sudah meninggal. Yaitu dari seorang yang meninggal, rawi yang sudah meninggal, mendapatkan riwayat dari seorang rawi yang sudah meninggal. Yang dimaksud oleh orang-orang yang sudah meninggal ini adalah rawi-rawi hadis. Ya, rawi-rawi hadis. Adapun kata mereka, kami mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pendapat mereka. Ya, ini juga sisi lain bahwasanya sebagian dari kaum ekstremis tasawuf, mereka berpendapat boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal innahum yaqulun inna at-takalifa tasqutu anhum li'annahum wasalu ila Allah fala yusallun wa la ya'budun Allah azza wa jalla. وَلَعِبَادَةُ إِنَّمَا هِيَ لِلْعَوَّامِ عِنْدَهُمْ وَكَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ شَيْءٍ وَالْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ هِيَ لِلْعَوَامِ عِنْدَهُمْ لِلَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا أَمَّا هُمْ فَقَدْ لَمْ يَصِلُوا أَمَّا هُمْ فَقَدْ وَصَلُوا وَلَيْسَ فِي حَقِّهِمْ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ وَيَسْتَبِحُونَ الزِّنَا وَاللِّوَاطَ وَالْمُحَرَّمَاتِ. Bahkan sesungguhnya mereka juga berpendapat bahwa takalif, yaitu pembebanan ibadah kepada manusia, itu gugur kewajiban atas mereka yang sudah sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak sholat, mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ibadah bagi mereka adalah khusus untuk orang-orang yang awam saja. Dan demikian pula tidak diharamkan sesuatu apapun atas mereka. Nah, ini orang-orang yang sangat ekstremis ya, dari kaum tasawuf, yang mereka mengatakan bahwa sudah jatuh, tidak ada lagi atau sudah gugur kewajiban mengerjakan syariat-syariat Islam karena sudah sampai kepada derajat ma'rifat. Ya, dan ini di zaman sekarang banyak juga yang seperti ini. Dan menurut mereka perintah dan larangan, halal dan haram, ini adalah khusus untuk orang awam. Khusus untuk orang awam yang belum sampai kepada derajat ma'rifat menurut mereka. Adapun mereka yang sudah sampai kepada derajat ma'rifat, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada hak mereka di dalam perkara halal dan haram. Maka mereka membolehkan zina, mereka membolehkan hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka membolehkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini gara-gara berpendapat bahwasanya apabila seseorang sudah sampai kepada ma'rifatullah, maka gugurlah kewajiban syariat atas mereka. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa yaqulun nahnu ma 'alaina tahrim wa wasalna ila ghayatin takharrajna min da'irati at-taklif wa hum fil haqiqati qad saddaqu li annahum kharaju min da'irati at-taklif ila da'irati al-majanin. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berpendapat bahwa kami tidak ada kewajiban atas kami pengharaman apapun. Artinya tidak ada yang diharamkan atas kami. Karena kami sudah sampai kepada puncak. Kami keluar dari batas pembebanan. Padahal mereka secara hakikat memang benar perkataan mereka ini. Mereka telah keluar dari batas pembebanan kepada batas orang-orang yang gila. Kata Al-Syeikh, ya, Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Jadi keluar dari manusia sewajarnya kepada daerah orang-orang yang hilang akalnya. Karena man balagha hadzal hadd. Karena man balagha hadzal hadd fahuwa majnun, laisa alaihi taklif. Yang artinya, karena barang siapa yang sampai kepada batasan ini, maka dia adalah gila. Tidak ada pembebanan syariat lagi atasnya. Amma annahu laysa alaihi taklif min Allah azza wa jal li'annahu wasal fahadha iftira'un ala Allah azza wa jal wa kafara birisalatillah. Yang artinya, adapun bahwa mereka tidak ada kewajiban syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka sudah sampai, maka ini adalah dusta atas Allah azza wa jal dan sebuah kekufuran terhadap risalah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fala ahada yasa'hu al-khuruj an syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam mahma balagha min al-ibadati wal-ilmi wal-ma'rifati billah bal kullama zada ilmuhu fa innahu tazidu ta'atuhu wattiba'uhu lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang pantas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau dia sampai kepada ibadah, ilmu dan pengetahuan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semestinya setiap kali bertambah ilmunya, maka bertambah ketaatannya, bertambah pengikutannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayajibu alaihi min at-ta'ah wal ittiba' akthara mimma yajibu ala ghairi mimma la yu'lam. Maka wajib atasnya ketaatan dan pengikutan lebih banyak dari apa yang diwajibkan atas selain mereka yang belum mengetahui. Mimma la ya'lam. Ya. Ini maksudnya adalah semakin banyak ilmunya, semestinya semakin dia lebih taat kepada Allah, lebih semangat mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma'na qawlu syekh man za'ama annahu yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna perkataan penulis matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau mengatakan barang siapa yang mengira bahwa dia berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama dzalika fahuwa murtaddun 'anil Islam. Siapa yang meyakini akan hal itu, maka dia keluar murtad dari agama Islam. Li'annahu kufrun bil Qur'ani war rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah kafir dengan Al-Qur'an, kafir dengan kafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kufruhu bil ijma', maka kekafirannya ini berdasarkan ijma'. Wa ghulatu sufiyyah wa ma aktsaruhum al yawm fi kutubihim min al khurafat wal akadzib wal jara'ah 'ala Allah wa rasulihi asy-syai'ul katsir. Dan di dalam ajaran tasawuf yang ekstremis dan alangkah banyaknya mereka pada hari ini, kata Syekh, di dalam kitab-kitab mereka berupa khurafat, hal-hal yang tidak masuk di akal dan tidak ditunjuki oleh syariat, ataupun perkara-perkara dusta, wal jara'ah atau lancang terhadap Allah dan Rasulnya, ini sangatlah banyak. Waqad radda 'alaihim ahlul 'ilm wa abtalu turahatihim wa syubhatihim wa min aqwa man radda 'alaihim Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizuhu Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Yang artinya, dan telah membantah mereka para ulama. Ya, para ulama telah membantah mereka dan menggagalkan hal-hal khurafat mereka dan syubhat-syubhat mereka. Dan yang paling kuat orang yang membantah mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wa radda 'alaihim jama'atun min ulama al-mu'asirin ka Abdurrahman Al-Waqi Al-Wakil rahimahullah falahu kitab ismuhu Masra'ut Tasawuf. Yang artinya, dan para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka juga membantah pemikiran kaum tasawuf yang ekstremis, ya. Dan sebagian ulama juga membantah. Jadi ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang, seperti misalkan Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Wakil. Ini beliau mempunyai kitab judulnya Masra'ut Tasawuf, yang artinya pergulatan dengan gerakan tasawuf. Oh, panjang ini ya para ikhwah. Kita lanjutkan sedikit. وهذا الناقض يشمل العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة. Dan pembatal yang kesembilan ini masuk dalamnya adalah orang-orang ilmaniyun, orang-orang orientalis, afwan, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang sekuler yang berpendapat dipisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Wa anna ad-din wal ibadati fil masajidi wa amma al-muamalati wa ahkamuha wa ahkamus siyasah fa hadha la tadkhul fi dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anna an-nasa humul ladhina yatahakkamuna fiha. Hadha qaulul ilmaniyin. Dan mereka berpendapat bahwa agama, ibadah itu tempatnya di masjid saja. Adapun muamalah, hukum-hukum politik, maka ini tidak masuk dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya manusia yang berhukum di dalamnya. Dan inilah pendapat kaum sekularisme, kaum sekuler. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Agama itu untuk Allah dan tanah kelahiran atau bangsa negara untuk seluruhnya. Wa hum yalhaquna bi raqbi ghulati sufiyyah alladhina yaquluna inna ahadan yas'ahu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpendapat bahwa agama itu milik Allah, dan al-watan, agama itu milik Allah, kemudian bangsa dan negara untuk semuanya. Dan mereka bergabung dengan kaum ekstremis dari ahli tasawuf yang mereka berpendapat bahwa seseorang berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah kaum sekuler yang berpendapat bahwasanya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW di dalam perkara muamalah ataupun perkara politik pengaturan manusia. Kemudian penulis mengatakan, وكذلك علماء الكلام والمنطق لهم نصيب من هذا وهم الذين يخرجون العقائد عن أدلة الكتاب والسنة ويقولون إن أدلة الكتاب والسنة سمعية تفيد الظن أما الأدلة العقلية فهي يقينية تفيد اليقين. والعقائد لا يستدل عليها بأدلة الكتاب والسنة لأنها أدلة ظنية، وأما أدلة علم الكلام والمنطق فهي أدلة يقينية عندهم، ولذلك تجد أن عقائدهم مبنية على علم الكلام والجدل وعلم المنطق، ولا يستدلون بآية ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهم شيء وهو العقيدة. Demikian pula para ulama atau orang-orang ahli kalam, ya, mereka memiliki bagian dari perkara ini. Dan mereka lah orang-orang yang mengeluarkan akidah mereka dari dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis itu adalah berupa pendengaran, dan setiap dalil yang berupa pendengaran memberikan faedah ke prasangka tidak pasti, ya, memberikan faedah prasangka dan tidak pasti. Nah, adapun dalil-dalil ilmu kalam dan ilmu mantik, maka ini adalah dalil yakin menurut mereka. Oleh sebab itulah kamu akan dapati akidah-akidah mereka dibangun di atas ilmu kalam dan debat ilmu mantik, dan tidak ada berdalil dengan ayat, tidak juga berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahada khurujun an syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahammi syai'in min al-ahwal aqidah. Maka ini keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang paling penting, yaitu akidah. Nah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Walladhi yajibu 'alal muslim an yattabi' al-kitaba was-sunnata fi jami'il umur fil adabi wal aqaidi wal muamalati wal akhlaqi wa fi jami'il umur. Dan kewajiban atas seorang muslim adalah mengikuti Al-Qur'an dan hadis di dalam seluruh perkara, dalam adab, akidah, hubungan sosial, akhlak, dan di seluruh perkara. Li'anna risalatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syamilatun wa salihatun li kulli zamanin wa makan. Karena risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah global dan cocok untuk di setiap masa dan tempat sampai hari kiamat dibangkitkan. لأن الذي أنزلها هو الله عز وجل هو الله العظيم العزيز الحكيم الذي يعلم أنها صالحة لكل وقت إلى أن تقوم الساعة فهي تنزيل من حكيم حميد قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه tanzilun min hakimin hamid. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan itu, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, yang mengetahui bahwasanya syariat tersebut cocok di setiap waktu, ya, dan cocok sampai hari kiamat. Fahiya tanzilun hakimin hamid. Maka dia adalah wahyu dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Hal ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat 41-42. Wa innahu lakitabun ajiz. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah tertulis, ya, dan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak datang kepadanya kebatilan dari depannya, tidak juga dari belakangnya. Ini adalah tanzil min hakimin hamid, turunan dari Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha terpuji. Fahiya syamilatun wa salihatun li kulli zamanin wa makan, la yasa'uhu al-muslimu an yakhruja anha. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cocok dan mencakup seluruhnya, baik di setiap tempat, setiap waktu, dan tidak diperbolehkan seorang muslim untuk keluar darinya. Tidak diperbolehkan seorang muslim untuk keluar darinya. Nah, taib, yang mendengar dari Malaysia, selamat mendengar Ibnu Ahmad. Kemudian juga yang mendengar dari daerah-daerah lain di Indonesia, maka juga selamat mendengarkan. Kemudian penulis mengatakan, wa yadkhulu fi hadzal naqidhi aidan alladhina yaqulun inna asy-syari'ata innama hiya liz-zamanil madhi amma al-waqtul hadir fala tasluhu lahu asy-syari'ah li'annaha hadatsat mu'amalatun wajadat umuran la tatanawaluha asy-syari'ah. Dan masuk ke dalam pembatal ini yang ke-9 juga, yaitu orang-orang yang berpendapat bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia adalah syariat untuk masa yang telah lalu. Adapun masa yang sekarang, maka tidak baik untuknya diberikan, maka tidak pantas untuknya syariat, kata mereka ini. Li'annaha hadatsat, karena telah terjadi mu'amalatun wujidat umurun la tatanawaluha syariah, karena telah terjadi muamalah, hubungan sosial, dan di dalamnya terdapat perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Nah, tapi penulis di sini mengatakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada orang-orang yang mengatakan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengatakan bahwa syariat ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang telah lalu, sedangkan syariat yang sekarang kontemporer maka tidak cocok, kata mereka. Ya, kata mereka. Dan ini sebenarnya penuduhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Menuduh bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala tidak cocok lagi untuk makan, tempat ataupun zaman yang tidak ada di dalam syariat sebelumnya. La ilaha illallah wa ana rasulullah. Kemudian penulis mengatakan, kata penulis, maka tidak diragukan lagi kekufuran orang yang berpendapat seperti ini. Wa hadza dakhilun fi man yaz'umu jawaz al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini masuk ke dalam siapa yang berpendapat bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaqul inna asy-syari'ah la tantabiq ala hadha az-zaman wa innama tantabiq ala az-zaman alladhi madha. Mereka mengatakan bahwa syariat tidak cocok atas masa ini, dan sesungguhnya dia cocok atas masa yang telah lalu. وما أكثر من يقول هذا المقال. Dan alangkah banyaknya orang yang berbicara dengan pembicaraan seperti ini. Wal Imam Malik rahimahullah yaqul la yasluhu akhiru hadhihi al ummah illa ma aslaha awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali apa yang diperbaiki oleh generasi pertamanya, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walladhi aslaha awwalaha min huwa al-kitab was-sunnah fala yasluhu akhiruha illa al-kitab was-sunnah. Dan yang apa ini namanya, yang memperbaiki pertamanya dia adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cocok ya terakhirnya kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di generasi-generasi pertama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mereka jadikan syariat adalah Al-Qur'an dan sunnah. Maka siapa yang ingin baik seperti zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka mereka senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah juga. Fa syari'atul Islam salihatun li kulli zamanin wa makan ila an taqum as-sa'ah. Maka syariat Islam cocok untuk setiap masa dan tempat sampai di hari kiamat. La tattahim bin naqs awil qusur li anna Allah Subhanahu wa ta'ala hakama laha bil kamal. Jangan kamu menuduh kekurangan ataupun peremehan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukuminya dengan kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmat-Ku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Fama tufiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa wad-dinu kamil wa syamil. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW diwafatkan kecuali agama sudah sempurna dan mencakup seluruh apa yang diperlukan. Wa min kamalihi annahu yasluhu li kulli zaman wa makan. Termasuk daripada kebaikannya bahwasanya ia cocok di setiap masa dan di setiap tempat. Ia cocok di setiap masa dan di setiap tempat. Walau lam yakun yasluhu li kulli zaman wa makan lam yakun kamilan bal sara naqisan fallahu shahida lahu bil kamal wa haula'i yaqulun innahu laysa bikamil li annahu la yasluhu li hadha zaman. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tidaklah beliau wafat kecuali agama sudah sempurna, agama sudah baik ya. Dan termasuk kesempurnaannya bahwa syariat Nabi Muhammad SAW atau agama Islam ini cocok untuk setiap tempat atau setiap masa. Kalau seandainya tidak cocok untuk setiap tempat, setiap masa, maka dia tidak akan sempurna, akan tetapi dia senantiasa kurang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan untuknya kesempurnaan. Dan mereka berpendapat bahwasanya ini tidak sempurna karena tidak cocok dengan zaman ini. Nah, itulah mereka berpendapat seperti itu, bahwa Islam dianggap tidak sempurna dan seterusnya. Nah, ya cukup kiranya pada pertemuan kali ini tentang pembatal keislaman yang ke-9. Bahwa siapa yang mengira dia berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Nabi Khadir dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka ini adalah orang yang kafir. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita nak membezakan antara pahaman tarekat tasawuf sufi bagi orang kami orang awam? Maka jawabannya, caranya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka agar kita tahu apakah ini ajaran dari tarekat ataukah tasawuf, ya. Maka pada saat itu kita melihat apakah dia berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Bagaimana seorang muslim yang profesinya pemusik dan pendengar musik yang belum bertobat di padang mahsyar, bagaimana nasibnya ketika dibangkitkan? Maka jawabannya, di padang mahsyar, man mata ala syai bu'itsa alaih. Siapa yang meninggal di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Jadi bagi siapa yang pemusik atau pendengar musik dan belum bertobat, maka saya nasihatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sekarang kita membaca pertanyaan selanjutnya. Di sini disebutkan, mana tadi? Adakah Ibnu Sina ini seorang dokter Islam atau bukan? Saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang Ibnu Sina. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Ibnu Sina di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, huwa ra'sul falasifah al-islamiyah lam ya'ti ba'dal farabi mithluhu falhamdulillah ala al-islam wa sunnah walahu kitabus syifa wa ghayruhu wa asya' la tahtamil wa qad kaffarahu al-ghazali fi kitabil munqidh min al-dalal wa kaffara al-farabi. Dia adalah pemimpin dari ahli filsafat Islam yang tidak datang setelah Al-Farabi semisalnya. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan segala puji hanya milik Allah atas Islam, atas sunnah, dan Ibnu Sina memiliki kitab Asy-Syifa dan selainnya, dan juga perkara-perkara yang tidak la tahtamil, yaitu tidak terlalu penting. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah telah mengkafirkannya di dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal. Dan juga Imam Al-Ghazali telah mengkafirkan Al-Farabi. Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Lisanul Arab, Lisanul Mizan maksud saya, beliau mengatakan qad ittafaqa al-ulama ala anna Ibn Sina kana yaqulu biqidamil alam wa nafyul ma'ad al-jismani wa la yunkirul ma'ad an-nafsani wa naqala anhu annahu qala inna Allah la ya'lamu al-juz'iyat bi'ilmi al-juz'i bal bi'ilmi kulli. Para kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Lisanul Mizan, bahwa telah bersepakat para ulama bahwasanya Ibnu Sina mengatakan atau berpendapat dengan qidamil alam, alam semesta yang telah terdahulu. Jadi tidak ada penciptanya bagi kaum filsafat ini. Bahwasanya yang terjadi adalah alam semesta ledakan hebat kemudian terjadilah bumi ini. Tidak ada penciptanya menurut mereka. Dan keyakinan menolak hari dikembalikan manusia dari kuburnya, ya, secara jasadnya. Dan juga Imam Ibnu Sina atau Ibnu Sina tidak mengingkari kembali an-nafsani. Saya tidak tahu apa itu an-nafsani. Dan dinukilkan juga bahwasanya Ibnu Sina berkata, sesungguhnya Allah tidak mengetahui tentang perkara-perkara rinci dengan ilmu yang rinci. Akan tetapi Allah mengetahui dengan perkara yang global ataupun yang umum. Dan Ibnu Sina sendiri namanya itu adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina Al-Balkhi thumma Al-Bukhari. Berarti beliau ya sekitar dari Tajikistan, Kazakhstan, seperti itu ya. Beliau wafat pada tahun 428 Hijriah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kana Ibnu Sina kama akhbara an nafsi qala ana wa abi min ahli da'watil hakim. Yani al-hakim bi amrillah al-ubaidi alladhi kana yahkum bi Basr. Kata Ibnu Sina, aku dan bapakku dari orang-orang dakwah yang didakwahi oleh hakim. Hakim maksudnya di sini adalah pemimpin. Al-Ubaidi, ya, yang mana ia telah menjadi hakim di Mesir. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah mengatakan al-mulhid, orang ateis, bal ra'su malahidatil millah, bahkan dia pemimpin ateis agama, ya, pemimpin ateis agama ini. Ini maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini banyak sekali nukilan-nukilan dari para ulama tentang Ibnu Sina. Pertanyaan selanjutnya, saat sholat isya berjamaah di masjid, kami akhwat hanya berdua. Kemudian pada rakaat ketiga setelah sujud kedua, imam takbir dan saya duduk istirahat. Namun teman saya masih duduk. Saya pun merasa ragu apakah ini sudah tasyahud akhir. Teman saya tidak berdiri. Saya jadi bingung. Kemudian menunggu imam apakah takbir atau salam. Ternyata imam takbir dan kami langsung bangkit untuk ruku. Jadinya kami terlewat gerakan berdiri dan al-fatihah karena langsung ruku. Kemudian saat imam salam, saya tidak salam. Saya menambah satu rakaat sampai tahiyat akhir, terus sujud sahwi dan baru salam. Apakah benar ini Ustaz yang saya lakukan? Dan jika salah apakah harus mengqadha? Maka jawabannya benar. Ya, sebenarnya tidak harus menambah satu rakaat, akan tetapi dia kan dari duduk kemudian dia berdiri karena imamnya takbir, maka kemudian dia berdiri lalu dia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam, ya. Nah, berarti iya betul tadi menambah, ya, makanya dia boleh dia menambah satu rakaat, ya, menambah satu rakaat dan sujud sahwi. Allahu a'lam. Apakah kita menggigitkan orang tua, mengingatkan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apakah itu merupakan adab yang buruk terhadap orang yang lebih tua dari kita? Tidak, ya. Beritahukan kepada yang lebih tua dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya. Alhamdulillah malam ini lancar kita kajian.